Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Alhamdulillah para hadirin telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci ini dalam rangka mengerjakan ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah haji. Ibadah yang merupakan rukun kelima yang seorang berusaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan kelima rukunnya, ya. Tentunya berbeda antara seorang yang bertemu dengan Allah dengan tidak memenuhi seluruh rukun Islam dengan orang yang memenuhi rukun Islam secara keseluruhan. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Bunyal Islam ala khams. Sungguhnya Islam dibangun di atas lima pondasi, ya, yaitu rukun Islam. Maka jika seorang memiliki bangunan Islam dengan lima rukun yang sempurna, tentunya bangunannya akan lebih indah. Berbeda dengan seorang tatkala memiliki bangunan Islam, ternyata ada salah satu rukun yang belum dia kerjakan. Hadirin dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya tentang pengaruh antara makanan yang halal atau makanan yang haram dengan diterimanya amal soleh. Ya, karena seorang jika dia tidak menjaga dirinya dari makan yang haram, sehingga dia makan yang haram, dia tidak pedulikan tentang apa yang dia makan dan apa yang dia minum, bisa jadi amalnya tidak diterima. Amal solehnya tidak diterima. Pembahasan ini menjadi lebih penting tatkala di zaman ini sebagian orang tidak memperdulikan dari mana rezeki yang dia peroleh. Sampai ada terucap dari sebagian orang, jangankan harta yang halal, yang haram saja susah katanya. Padahal ini tidak benar, ya. Yang benar, banyak perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebagian orang terjerumus dalam perkara yang haram karena terkadang sifat tamaknya ingin mengumpulkan harta yang lebih banyak, sehingga dia pun melakukan hal-hal yang haram dalam rangka memperbanyak hartanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa inna Allaha amara al-muslimin bima amara bihi wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dengan perkara yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik dari yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang contoh seorang yang bersafar dan sudah lama bersafar. Ash'atha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, yang orang ini mengarahkan kedua tangannya ke arah langit. Faqala ya Rabbi ya Rabbi, dan dia berkata, ya Tuhanku ya Tuhanku, ya Rabbku ya Rabbku. Dia berdoa kepada Allah. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya dari hasil yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya dari hasil yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari hasil yang haram, wa gudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lidhalik, bagaimana bisa dikabulkan doanya. Hadis ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan begitu erat keterkaitan antara makanan yang dimakan oleh seorang dengan diterima amal solehnya. Dibuka dengan sabda Nabi SAW, innallaha tayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Ya, dan Allah itu tidak terkena sedikit pun kekurangan, ya. Allah suci dari segala kekurangan, dari segala aib. Dan Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Para ulama khilaf apakah tayyib termasuk dari nama-nama Allah Al-Husna, asma Allah Al-Husna atau tidak? Ya. Tayyib apakah termasuk dari nama-nama Allah yang indah atau bukan? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tayyib termasuk dari nama-nama Allah. Kalau tayyib termasuk dari nama-nama Allah, maka seorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Tayyib. Abdul Tayyib sebagaimana ya Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Ilah, ya. Maka tatkala Tayyib termasuk dari nama Allah, maka boleh seorang menamakan anaknya dengan Abdul Tayyib. Dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya Tayyib bukanlah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanyalah menjelaskan tentang sifat atau khabar tentang Allah bahwasanya Allah itu maha baik. Karena biasanya nama-nama Allah dimulai dengan alif lam. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak berkata innallaha at-tayyib, tetapi Rasulullah SAW berkata innallaha tayyibun tanpa alif lam. Seandainya at-tayyib nama-nama Allah, termasuk nama-nama Allah, maka Rasulullah SAW akan berkata innallaha at-tayyib. Dan ini pendapat yang kuat bahwasanya tayyib di sini bukanlah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya tidak boleh seorang menamakan anaknya dengan Abdul Tayyib. Tidak boleh. Ya. Kalaupun seandainya adapun seorang menamakan orang lain dengan Tayyib, ya, maka tidak mengapa, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya nama-nama Allah ada yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada yang boleh untuk manusia. Contoh yang boleh untuk manusia, contohnya Rauf, Rahim. Kalau Allah Ar-Rauf Ar-Rahim, yang maha lembut dan maha penyayang. Ternyata Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran disifati juga dengan Ra'ufur Rahim. Bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang rasul tersebut aziz 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, dan sangat ingin kalian mendapat kebaikan. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'uf dan rahim, sangat lembut dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Padahal di antara nama-nama Allah adalah Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Tentunya ini Ra'uf dan Rahim selain nama-nama Allah boleh juga dinamakan kepada manusia, tetapi tentunya berbeda. Makanya kalau kita terjemahkan nama Allah ada mahanya. Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Ra'uf maha lembut. Adapun kalau manusia tanpa maha. Contohnya juga Muhsin. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Muhsin. Dan ternyata dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini di antara nama-nama Allah yang boleh juga dinamakan kepada manusia. Tetapi di sana ada nama-nama Allah yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada manusia. Contoh seperti Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Tidak boleh kita menamakan orang, kita panggil dia dengan Razzaq. Tidak boleh. Ya. Contohnya lagi, misalnya Khaliq, pencipta, Al-Khaliq. Tidak boleh kita panggil manusia dengan apa? Khaliq. Contohnya As-Samad. Ya. As-Samad adalah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak boleh kita panggil orang dengan nama Samad. Ya. Al-Ilah, artinya yang disembah. Tidak boleh kita panggil orang dengan nama Ilah. Ya. Dan seterusnya, ya, terutama nama-nama Allah yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini saya ingatkan kepada para hadirin, kalau kita panggil saudara-saudara kita atau teman kita atau anak kita yang memiliki nama-nama seperti ini, seperti Abdul Khaliq, maka kita jangan ringkas, jangan kita singkat, kita panggil lengkap Abdul Khaliq. Jangan kita panggil Khaliq, ya. Karena saya tahu ada orang saya kenal, supir ya. Namanya Abdul Khaliq. Kemudian dipanggil Khaliq, Khaliq ya. Pencipta-pencipta, padahal dia supir ya. Dipanggil apa? Khaliq. Enggak boleh ya. Nanti ada orang namanya Abdul Razak. Bagus namanya. Hamba yang maha pemberi rezeki. Jangan disingkat, panggilnya Razak, Razak. Padahal jualan bakso, kan bagaimana? Maha pemberi rezeki, padahal jualan apa? Bakso. Enggak boleh. Maka harus dipanggil lengkap. Ya. Kalau Abdul Razak, Abdul Razak. Abdul Khaliq, Abdul Khaliq. Abdul Samad, panggil lengkap. Abdul Samad. Masalahnya di tanah air kita, orang suka menamakan nama panjang buat satu orang. Kalau di Arab Saudi tidak, satu nama buat satu orang. Muhammad ya Muhammad, Abdurrahman ya Abdurrahman, Abdurrahim ya Abdurrahim. Ya, tapi kalau di tanah air bisa jadi tiga nama buat satu orang. Muhammad, Abdurrahman, Abdurrahim. Nanti dipanggilnya Im. Disingkat. Jadi kasih nama panjang-panjang terus dipanggil cuma disingkat. Apa fungsinya? Ya. Oleh karenanya kalau kita panggil nama-nama Allah yang ada nama-nama ta'bid, ada penghambaan kepada Allah, makanya kita panggil secara lengkap. Abdul Razak, Abdul Razak. Di sini masya Allah anak-anak kecil kalau manggil temannya enggak ada disingkat Zak, Zak, Razak, Razak, enggak ada, panggilnya lengkap. Abdul Razak, Abdul Muhaimin, Abdul Muhsin ya. Saya enggak pernah dengar mereka singkat-singkat nama ya. Nah, makanya saya ingatkan kepada para hadirin kalau terutama ada nama-nama indah yang di situ menunjukkan penghambaan kepada Allah, hendaknya kita panggil secara lengkap. Tapi kita lanjutkan, Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun," sungguhnya Allah Maha baik, "la yaqbalu illa thayyiban." Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Ini dalil bahwasanya amal soleh yang baik yang hanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amal soleh tidak baik, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mencontohkan, contohnya orang yang mencuri kemudian dia bersedekah. Sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang korupsi kemudian bangun masjid, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia korupsi. Ada orang menang judi kemudian dia bangun pondok, tidak diterima ibadahnya, tidak terima amalnya. Kenapa? Dibangun dari harta yang kotor, dari harta yang ya yang dibangun di atas kezaliman. Ya, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau ada orang berhaji dengan harta riba. Orang berhaji dengan harta riba, orang berhaji dengan harta korupsi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia berhaji dengan harta yang haram. Meskipun para ulama mengatakan hajinya sah, secara sah hajinya sah, tetapi secara pahala dia tidak ada pahala. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Oleh karena dahulu para ulama mengatakan kalau zaman dahulu orang berhaji naik unta kemudian pergi ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, dia naik ontanya menuju di Mina, kemudian dia bermalam di situ, kemudian tanggal 9 Zulhijjah dia berangkat lagi dengan ontanya pergi menuju Arafah, kemudian dia wukuf di Arafah, berdoa kepada Allah sampai Maghrib, kemudian setelah Maghrib dia berangkat lagi naik ontanya menuju ke Muzdalifah, kemudian mabit di Muzdalifah sampai pagi, kemudian tanggal 10 Zulhijjah di pagi hari dia berangkat lagi dengan ontanya menuju ke Mina, kemudian dia melempar jamarat. Ya, kemudian dia pergi lagi ontanya menuju ke Mina, kemudian dia bermabit di Mina. Kata para ulama, yang haji ontanya bukan dia ya. Yang haji ontanya. Kenapa? Karena dia berhaji dengan uang yang haram. Dia berhaji dengan uang yang haram. Meskipun para ulama mengatakan hajinya sah, tetapi secara pahala tidak ada. Secara pahala tidak ada. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha untuk berhaji berumrah dengan harta yang halal, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin." Sungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin untuk makan yang baik-baik. Sebagaimana perintah ini juga Allah tujukan kepada para rasul, bukan cuma orang beriman saja yang diperintahkan untuk makan yang halal. Para rasul juga diperintahkan untuk makan yang halal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai orang, wahai para rasul, makanlah dari harta yang halal dan beramal solehlah kalian. Ini menunjukkan ada keterkaitan antara makanan halal dengan amal soleh. Makanya Allah mengatakan kepada para rasul, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah dari harta yang halal dan beramal soleh. Seandainya dia makan dari harta yang haram, maka amal solehnya tidak diterima. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyulah min nabata an suhtin fannaru aula bihi." Bagian daging dari seorang hamba yang tumbuh dari hasil yang haram, maka dia lebih utama untuk terkena api neraka Jahannam. Dia lebih utama terkena api neraka Jahannam. Kemudian waqala, dan Allah berfirman kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari hasil yang halal yang kami beri rezeki kepada kalian, ya. Ini kata para ulama dalil bahwasanya hukum asal perintah kepada nabi, perintah juga kepada kita. Segala yang diperintahkan kepada nabi, hukum asalnya adalah perintah juga kepada umatnya. Segala perintah yang diperintahkan kepada para nabi, maka pada asalnya adalah perintah kepada para umatnya. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Nabi disuruh sholat, kita juga disuruh sholat. Ya. Ya. Nabi disuruh beribadah, kita juga suruh beribadah. Semua, ya. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri nabi ada teladan yang baik. Maka hukum asalnya, apa yang kita lihat dari nabi, kita contohi. Semua yang dilakukan nabi adalah uswah hasanah. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan ini hanya untuk nabi, maka tidak boleh kita tiru. Sebagai contoh yang merupakan khususan nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menikah lebih dari 4. Boleh menikah lebih dari 4. Adapun para sahabat tidak boleh istrinya lebih dari 4. Oleh karenanya tatkala mereka masuk Islam dahulu di zaman jahiliyah, para sahabat memiliki ada yang istrinya 20, ada yang istrinya 10. Ya biasa mereka menikah dengan istri yang banyak. Begitu mereka masuk Islam, maka Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk menceraikan istri-istri mereka kecuali 4 saja. Istri kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, semuanya disuruh cerai. Tinggal 4. Ini menunjukkan bahwasanya yang boleh menikah lebih dari 4 cuma adalah khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya juga, ya tentunya Rasulullah SAW diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada kita, diberikan kepada para nabi kekuatan yang tidak dimiliki oleh umatnya. Ya. Oleh karena Nabi SAW pernah menggauli istrinya 9 dalam satu kali putaran tanpa, ya, kemudian beliau mengakhirkan mandi beliau. Ya. Dalam sekali gilir beliau bisa menggauli 9 istrinya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW diberi kekuatan tidak diberikan kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Sulaiman AS pernah menggauli, ya, sehari menggauli 99 istrinya, ya. Ini menunjukkan mereka diberi kekuatan yang tidak diberikan kepada umatnya. Sehingga di antara keistimewaan nabi, nabi boleh menikah lebih dari 4. Contohnya Rasulullah SAW juga boleh menikah jika ada wanita menghadiahkan dirinya tanpa mahar. Kata Rasulullah SAW, "Wa mra'atan mu'minah in wahabat nafsaha lin-nabi," kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mra'atan mu'minah in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang wanita mukminah menghadiahkan dirinya kepada engkau wahai Muhammad, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ingin menikahinya, maka silakan. Tetapi kata Allah, khalisatan laka, ini hanya untuk engkau. Min dunil mukminin, yang mukmin lain tidak boleh. Jadi kalau ada wanita misalnya menghibahkan dirinya, menghadiahkan dirinya kepada seorang lelaki yang soleh, boleh dinikahi tetapi tetap harus bayar mahar, Tidak boleh menikah tanpa mahar, karena mahar hukumnya wajib. Adapun Nabi boleh menikah tanpa mahar. Ya, Nabi SAW juga pernah menikah dengan Zainab langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa wali-wali. Oleh karenanya Zainab berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Dia berkata, "Zawajakunna ahlikunna wa zawajani Allah min fawqi sab'i samawat." Kalian istri-istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun aku dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit yang 7, zawajnakaha. Dalam surat Al-Ahzab kata Allah, kami pun menikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Dan banyak keistimewaan-keistimewaan Nabi yang lain yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Namun pada hukum asalnya, seluruh yang dilakukan oleh Nabi juga dilakukan oleh kita sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah cerai, kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa. Wahai Nabi, jika kalian menceraikan wanita. Padahal ayat ini dibuka dengan wahai Nabi. Setelah itu Allah mengatakan, jika kalian, wahai orang-orang beriman. Ya. Jadi hukum masalah menjatuhkan cerai antara Nabi dengan kita sama. Makanya digandengkan dalam surat At-Talaq, ya ayuhan Nabi, idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, dan seterusnya. Wahai Nabi, jika kalian menjatuhkan perceraian, maka ceraikanlah begini dan begini. Taib. Kita lanjutkan. Setelah itu, ثُمَ ذَكَرَ رَجُلَ يُطِلُ safar. Perhatikan di sini. Kata Abu Hurairah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang contoh permisalan bagaimana doa seseorang tidak diterima gara-gara dia makan yang haram. Padahal orang ini sudah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. 6 sebab dia lakukan sebab dikabulkannya doa. Yang kalau seandainya salah satu sebab saja dia lakukan, doanya bisa dikabulkan. Apalagi 6 sebab. Namun ternyata tidak jadi dikabulkan doanya gara-gara dia makan yang haram. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan contoh tentang seorang lelaki yang bersafar dan sudah lama bersafar. Di antara sebab yang dilakukan oleh orang ini, dia adalah seorang musafir. Dan seorang musafir, orang yang bersafar, dikabulkan doanya. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin yustajabna la syakka fihinna." Tiga doa ya, yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, doanya orang yang didzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Dalam riwayat liwaladihi. Ya, doa orang tua terhadap anaknya, baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Kalau seorang tua mendoakan anaknya, doa kebaikan atau doa keburukan sangat mudah dikabulkan. Ini tiga doa yang tidak akan ditolak. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang bersafar, dan doa orang tua terhadap anaknya. Dan diantaranya doa orang musafir. Kenapa orang musafir doanya dikabulkan? Kata para ulama, karena seorang musafir, dia mengalami kesulitan sehingga banyak rahmat Allah turun kepadanya. Kata Nabi SAW, "As-safaru qita'tun minal adab." Sungguhnya safar adalah potongan dari kesusahan. Adab di sini maksudnya kepayahan, kesusahan, kesulitan. Ya. Namanya safar tidak enak. Namanya safar tidak enak. Apalagi safar di zaman dahulu. Seorang naik unta di bawah terik matahari. Ya, kalau kehujanan-kehujanan, kepanasan-kepanasan. Ya, susah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka kondisi dia sangat menyedihkan. Sampai zaman sekarang, meskipun kita safar dengan kendaraan yang ya, yang canggih, naik pesawat, tetap saja enggak enak. Ya. Tetap saja enggak enak. Ya. Jangankan naik ekonomi, naik bisnis pun tetap saja tidak enak. Lebih enak tidur di rumah. Ya. Lebih enak tidur di rumah. Kita naik kelas bisnis juga, meskipun kursinya bisa kita datarkan 180 derajat, tetap saja lebih enak di rumah. Meskipun yang melayani pramugari dengan makanan menu yang bermacam-macam, lebih enak makan di rumah. Lebih enak tidur di rumah. Apalagi yang ekonomi. Yang bisnis saja tidak enak, apalagi yang ekonomi. Namanya safar tidak enak. Namanya safar tidak enak. Apalagi dia bersafar sendirian. Terjauhkan dari istrinya. Terjauhkan dari anak-anaknya. Terjauhkan dari kampung halamannya. Terjauhkan dari kebiasaan dia. Ya, namanya safar tidak enak. Oleh karena orang seperti ini, banyak rahmat Allah turun kepadanya. Maka Allah beri banyak kemudahan. Di antaranya, kalau di bulan Ramadan, dia boleh tidak puasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dalam kondisi sakit atau sedang bersafar, maka dia boleh berbuka. Dan dia ganti di hari yang lain. Jadi dia boleh berbuka. Kemudian kalau dia sholat, dikosor. Ya, dikosor. Rasulullah SAW setiap safar tidak pernah menyempurnakan sholat. Beliau selalu kosor. Bahkan kata para ulama, kosornya orang bersafar lebih afdol daripada kalau dia sholat 4 rakaat. Jadi kalau musafir, dia sholat 2 rakaat. Sholat duhur, sholat asar 2 rakaat. Lebih afdol daripada kalau dia sholat 4 rakaat. Sebelumnya ba'diyah, setelahnya ba'diyah. Sebelumnya qobliyah, setelahnya ba'diyah. Lebih afdol dia 2 rakaat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak mesti yang lebih banyak, pahanya lebih besar. Tidak mesti. Tidak mesti. Oleh karena nanti kalau tatkala di Mina, jangan lupa untuk apa? Dikosor. Dikosor dan tidak dijama. Jadi orang yang musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian juga boleh dia sholat dengan dikosor, dan itu sunnahnya demikian, dikosor. Ya. Kemudian di antara rahmat Allah, doanya dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Maka jika anda dalam perjalanan safar, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pesawat, ya, berjalanan, ya, jangan lupa berdoa kepada Allah, karena doa orang musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab pertama, orang ini musafir, sehingga doanya mustajab. Yang kedua, selain dia musafir, yutilu safar, dia sudah lama bersafar. Ini sebab kedua. Beda antara orang baru bersafar dengan orang yang sudah lama bersafar. Sudah lama dia terpisah dari istrinya. Sudah lama dia terpisah dari anak-anaknya. Sudah lama dia terpisah dari kampung halamannya. Maka doanya semakin kuat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, asy'atha akbar. Orang ini asy'atha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu. Rambutnya semerawut penuh dengan debu. Kenapa kondisi dia yang semerawut dan penuh dengan debu ini merupakan sebab dikabulkannya doa, disebutkan oleh para ulama? Karena kondisi seorang semerawut rambutnya, penuh dengan debu, ini jauh dari kesombongan. Jauh dari kesombongan. Seorang semakin dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin mengakui kekurangannya di hadapan Allah, maka semakin mudah dikabulkan doanya. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ruba ash'ad akbar madfu'un bil abwab, lau aksam alallah la abarrahu. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, penuh dengan debu, kalau dia ingin bertamu ditolak, karena orang merendahkan dia, tapi seandainya dia berdoa kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, posisi doa yang paling mudah dikabulkan tatkala orang sedang sujud. Kata Nabi SAW, akrabu ma yakunu labdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Kata Nabi SAW, fa'akfiru fihi doa, maka perbanyaklah doa. Kenapa dia jauh dari kesombongan? Dia meletakkan kepalanya yang paling dia hargai di tanah sambil dia berucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya, mengakui ketinggian Allah, tatkala itu dia sangat dekat dengan Allah dan sangat mudah dikabulkan doanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma ar-ruku' fa'adzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku' maka agungkanlah Allah. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Tatkala kalian sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum. Lebih mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia jauh dari kesombongan? Karenanya dianjurkan seorang tatkala berdoa dia menunjukkan kehinaan dirinya. Makanya dalam hadis Allah sebutkan dalam hadis qudsi, Allah bangga dengan jemaah haji yang datang di padang Arafah. Kata Allah kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubran." Lihatlah kepada wahai malaikatku, lihatlah kepada para jemaah haji, mereka datang ke padang Arafah, datang dari jauh, rambut penuh debu dengan penuh semerawut. Saksikanlah aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Kondisi mereka jauh dari kesombongan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kaidah, perhatikan kaidah. Semakin seorang merasa hina di hadapan Allah, semakin orang merasa rendah di hadapan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Semakin orang merasa rendah, semakin merasa butuh kepada Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang Arafah berdoa dalam waktu yang lama. Beliau berdoa dari di jamak qasar di padang Arafah, beliau salat duhur, kemudian asar, jamak takdim, dua rakaat, setelah itu beliau berdoa. Di atas unta beliau, di bawah terik matahari, di bawah Jabal Rahmah, kemudian beliau berdoa, angkat dua tangan beliau, sampai maghrib. Berdoa terus, bermunajat kepada Allah. Berapa jam beliau berdoa? Berjam-jam. Mungkin 4 jam. Mungkin 5 jam. Waktu yang sangat lama. Ya. Sebagian orang tidak bisa doa lama-lama. Ya. Doa 5 menit, permintaan sudah habis. Tetapi Nabi SAW benar-benar merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliaulah orang yang paling merasa butuh kepada Allah. Orang yang paling merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kaidah, seorang semakin merasa hina, semakin rendah di hadapan Allah, maka semakin mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa tatkala kita berdoa, kita curhat kepada Allah. Sampaikan kelemahan kita, sampaikan kerendahan kita. Lihatlah para nabi, mereka demikian. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani adh-dhur wa anta arhamur rahimin. Lihatlah bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam, dia berdoa, ya Rabbku, anni massani adh-dhur, aku ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia menunjukkan kesusahan dia. Lihat Nabi Zakaria. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, idz nada rabbahu nida'an khafiyya. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washa'ala ar-ra'su shayba, wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kana imra'ati 'aqira, wa kanat imra'ati 'aqira, fa hab li min ladunka waliya." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang rahmat Tuhanmu kepada Nabi Zakaria. "Idz nada rabbahu nida'an khafiyya." Tatkala dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Lihat bagaimana Nabi Zakaria tatkala berdoa dia menunjukkan kelemahannya, kesusahannya. Dia berkata, "Qala rabbi inni wahanal azmu minni." Ya Rabbku, sungguhnya tulangku sudah lemah. Dia tidak mengatakan tubuhku saja, bahkan tulangku sudah lemah. "Wasta'ala ra'su syaiba," dan rambutku sudah putih, menunjukkan dia akan meninggal dunia. "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya," tapi saya tidak pernah putus asa dari berdoa kepadamu. Dia menunjukkan kehinaan dia dan menunjukkan semangat dia dengan penuh husnudzan kepada Allah. Saya meskipun sudah tua, tulangku sudah sangat lemah ya Allah, rambutku sudah putih, tapi saya tidak pernah putus asa dari berdoa kepadamu. Kemudian beliau berkata lagi, wa inni khiftul mawali yamir warai, dan aku khawatirkan Bani Israel setelah sepeninggalku, siapa yang mengurus mereka ya Allah? Wa kanat imraati aqira, sementara istriku apa namanya mandul. Jadi sebutkan kekurangan-kekurangannya. Tulangnya lemah, rambutnya sudah putih, istrinya mandul, sementara Bani Israel membutuhkan orang yang membimbing mereka, maka kemudian dia minta, fahabli min ladunka waliya, kalau begitu anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Jadi seorang tatkala berdoa kepada Allah, tidak apa-apa dia memberinci kesulitannya. Dia memberinci, ya Allah saya sudah berusaha membayar hutang, hutang saya tidak lunas-lunas, ya Allah saya sudah berusaha merinci. Ya Allah saya sudah berusaha mendakwahi istriku, tapi istriku belum dapat hidayah ya Allah. Berinci, menangis di hadapan Allah. Ya. Jadi seorang merinci. Seperti Nabi Nuh AS waktu berdoa kepada Allah, inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Walam bisidum du'ai illa firara. Dan tidaklah aku mendakwahi mereka kecuali mereka semakin kabur. Siang malam aku berdakwah, mereka tidak dakwahi kecuali semakin kabur. Kalau saya datangi mereka tutup telinga mereka. Dan seterusnya. Jadi tidak mengapa kita tatkala minta, kita memerinci kehinaan kita, kerendahan kita, kebutuhan kita, sehingga kita semakin hina di hadapan Allah. Tatkala kita semakin hina di hadapan Allah, semakin tampak kebutuhan kita, maka semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kondisi as'atha akbar, rambut semrawut penuh dengan debu, disebutkan oleh para ulama salah satu sebab dikabulkannya doa. Karena dia jauh dari kesombongan. Apa yang mau dia sombongkan? Sementara pakaian saja tidak rapi, rambut tidak rapi, apa yang mau dia sombongkan? Ini sebab yang ketiga. Sebab yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ini juga di antara posisi atau kondisi seorang merendah. Kalau kita minta pada manusia, kita seperti ini, merendah, ini hina, kondisi hina. Tapi kondisi ini di hadapan Allah tidak terhina. Kita minta kepada makhluk, maka kita semakin terhina. Tapi kalau kita semakin minta kepada Allah, kita semakin tinggi derajatnya. Allah suka kalau kita minta kepadanya. Menunjukkan engkau adalah seorang hamba. Engkau adalah ciptaan Allah. Engkau butuh kepada penciptamu. Makanya dalam hadis, man lam yas'alillah yaqdhab minhu. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi seorang berusaha minta kepada Allah. Enggak usah malu-malu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi meminta, mengangkat kedua tangan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Rasulullah SAW dalam doa istisqa mengangkat kedua tangannya tinggi sampai-sampai terlihat putih dua ketiak beliau alaihi salatu wasalam. Di padang Arafah Rasulullah SAW juga mengangkat tangannya. Jadi ada hadis-hadis di mana Rasulullah SAW mengangkat tangan. Oleh karenanya sunnahnya orang tatkala berdoa mengangkat tangan. Dalam hadis yang hasan kata Nabi SAW, inna Allah hayyin sittir yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Maha malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, kemudian Allah membalikkan kedua tangan tersebut dalam kondisi kosong. Jadi seorang mengangkat tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil bahwasanya Allah berada di atas sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Betapa banyak dalil menunjukkan Allah berada di atas. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj juga beliau naik ke atas, dan Rasulullah SAW tatkala khutbatul wada' beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, nashhadu annaka qad ballaghta risalah, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakannya, menunjuk ke langit yang mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma fashhad. Kata Nabi, ya Allah saksikanlah perkataan para sahabatku. Ya Allah, saksikanlah perkataan para sahabatku. Ini adalah fitrah. Orang-orang kalau mendapati permasalahan yang pelik, permasalahan yang sulit, maka mereka selalu berkata, kita serahkan urusan kita kepada yang di atas. Ya. Sehingga mereka sebenarnya mengakui Allah berada di atas. Saya tidak pernah dengar ada yang mengatakan, kita serahkan urusan kita kepada yang di mana-mana. Enggak pernah ya. Orang pasti mengatakan kita serahkan urusan kita kepada yang di atas. Yang benar Allah di atas, sementara ilmu Allah di mana-mana, pengetahuan Allah di mana-mana, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi zat Allah di atas terpisah dari makhluknya. Taib. Jadi disunahkan kita tatkala berdoa mengangkat kedua kedua tangan. Ada di sana zikir-zikir yang tidak dianjurkan mengangkat tangan. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Contoh seperti doa setelah wudu atau zikir setelah wudu. Rasulullah SAW sering berwudu, namun tidak seorang sahabat pun meriwayatkan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Contoh Rasulullah SAW masuk WC, keluar WC, juga tidak disebutkan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Ya, contoh Rasulullah SAW sering makan dan dia berdoa bismillah. Setelah makan dia mengatakan alhamdulillahilladzi, ya, apa namanya, dan doa doa setelah makan Rasulullah SAW juga tidak pernah mengangkat tangan. Oleh karenanya para hadirin, tatkala kita berzikir, terutama zikir-zikir harian, masuk masjid, keluar masjid, tidak perlu kita mengangkat tangan. Tidak perlu seorang masuk WC berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak perlu. Keluar WC juga tidak perlu mengatakan ghufranaka. Tidak perlu. Ya sudah, karena Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan. Ya, ya, jadi tidak perlu mengangkat tangan. Seperti zikir setelah wudu. Tetapi kalau kita doa hajat, minta kepada Allah, seperti setelah sholat kita berdoa kepada Allah, maka angkat tangan. Setelah sholat sunnah, sholat tahajud, kemudian misalnya antara adzan dan iqamat ingin berdoa, maka angkat tangan. Hukum asalnya kita berdoa mengangkat tangan. Dan ini diantara sebab dikabulkannya doa. Kemudian sebab yang berikutnya. Tadi safar, sudah lama bersafar, kemudian rambut semrawut penuh dengan debu. Yang keempat, mengangkat tangan. Yang kelima, orang ini berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengatakan, ya Rabku, ya Rabku. Kata para ulama, orang ini melakukan sebab diantaranya bertawassul dengan nama-nama Allah, diantaranya nama Allah Ar-Rabb. Nama Allah Ar-Rabb. Karena pengabulan doa berkaitan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pengabulan doa pemberi rezeki, ini pemberian rezeki ini berkaitan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali doa-doa para nabi dengan mengatakan Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi, banyak. Maka seorang tatkala berdoa dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbana dan seterusnya. Kemudian yang keenam, di antara sebab dikabulkannya doa yang dilakukan oleh orang ini mengulang-ulang doa. Mengulang-ulang doa. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a da'a tsalatsan. Adalah Rasulullah sallallahu kalau beliau berdoa, beliau ulangi tiga kali. Beliau ulangi tiga kali. Jadi tidak apa-apa seorang berdoa mengulangi tiga kali. Mungkin pertama dia kurang serius, kedua dia lebih serius, ketiga dia lebih serius lagi. Tatkala dia mengulangi doa tiga kali, maka doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengulang-ulangi permintaan, artinya mengulang-ulangi permintaan sebagaimana dilakukan oleh orang ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, hadis ini ceritanya, tatkala Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah. Kemudian waktu itu berkumpul pembesar-pembesar Quraisy, ada Abu Jahal, ada yang lainnya, mereka sedang kumpul, Abu Jahal dan teman-temannya, kemudian mereka mengejek Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, mana Muhammad? Sudah datangkan dia, apakah dia sudah datang? Kemudian sudah menggosok kepalanya di pasir, artinya sudah sujud belum? Ya. Akhirnya Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW sholat. Tatkala Nabi sedang sholat, mereka ngobrol. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil isi perut onta, taruh di atas pundak Muhammad tatkala dia sedang sholat? Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia yang paling celaka di antara mereka. Dia mengatakan saya. Dia pun berdiri, kemudian dia pergi ke kotoran onta seorang di Mekah. Dia ambil, kemudian dia bawa ke depan Ka'bah. Tatkala Nabi sedang sujud, maka kemudian dia meletakkan isi perut onta berserta kotorannya di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tidak bergeming dan tidak mengangkat, tidak bangun dari sujud. Kalau bangun dari sujud mungkin kotoran lebih berhamburan lagi di baju beliau, lebih berhamburan lagi di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tidak bergeming. Sampai akhirnya ada yang melapor kepada Fatimah. Ada sahabat lihat tapi tidak bisa apa-apa. Tidak bisa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ada di situ. Dan dia lihat dia tidak bisa membantu. Ya. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy banyak di situ. Maka ada yang melapor kepada Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah masih kecil, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun keluar dari rumahnya menuju ke ayahnya yang sedang dihina, sedang dijadikan olok-olokan, sementara orang kafir Quraisy tertawa terbahak-bahak sampai badan mereka miring-miring saking tertawanya terbahak-bahak melihat Rasulullah sallam demikian. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun membersihkan kotoran dari pundak ayahnya. Bayangkan dia masih kecil. Dan ini perkara yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dihina, kita masih mending. Tapi kalau kita dihina di hadapan istri kita, dihina di hadapan putri kita, dihina di hadapan keluarga kita, ini perkara yang sangat berat. Makanya Nabi SAW ya, diganggu dan di hadapan putrinya. Setelah Rasulullah SAW dibersihkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, tidak ada yang bantu Nabi SAW tatkala itu dibersihkan kotorannya, maka Rasulullah SAW pun selesai dari solatnya, lantas dia berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Rasulullah SAW berdoa dengan suara yang didengar oleh mereka, ya Allah hancurkanlah orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW ulangi 3 kali, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkanlah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang lagi tadinya tertawa-tertawa, terbahak-bahak, ketakutan. Ketakutan. Karena yang berdoa siapa? Muhammad SAW. Dan mereka kenal betul Muhammad adalah orang yang amin, terpercaya dan sangat jujur. Apalagi doanya di depan apa? Ka'bah. Apalagi terzolimi. Allahumma alaika bi Quraisy. Mereka ketakutan. Setelah itu Rasulullah SAW sebutkan, Allahumma alaika bi fulan. Bi fulan. Ya Allah, hancurkanlah si fulan. Si fulan. Sampai Rasulullah SAW sebutkan 7 nama. Semuanya tewas tatkala di perang. Perang Badar. Intinya kata Ibnu Mas'ud dalam hadis ini, kana Nabi SAW idza da'a da'a thalathan. Adalah Rasulullah SAW kalau berdoa beliau ulangi sampai 3 kali. Taib. Ini semua sebab dilakukan oleh orang ini. Seharusnya doanya dikabulkan. Seharusnya doanya dikabulkan. Karena dia melakukan 6 sebab. Tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan gara-gara satu penghalang. Yaitu dia makan dari hasil yang haram. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, dia makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, dia pakai pakaian dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, dalil bahwasanya amal soleh ya, dari orang yang makan dari hasil yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalil orang yang minum khamar tidak diterima solatnya 40 hari? Ya. Kenapa? Dia minum khamar, minum yang haram. Bagaimana lagi harta haram tersebut dari kezaliman? Khamar saja dia minum, itu bukan dari kezaliman. Dia dari hasil dia jadi payah dari harta yang halal, tapi dia belikan khamar, kemudian dia minum. Itu solatnya tidak diterima. 40 hari lagi. Padahal minum cuma sekali, tidak diterima 40 hari. Bagaimana lagi hasil dari harta yang haram? Menzalimi orang, menipu orang, korupsi, riba. Ya. Sedangkan khamar saja dari hasil jerih payah dia yang halal, dia gunakan beli khamar, dia minum, tidak diterima ibadahnya. Apalagi dari hasil nipu orang, dari hasil korupsi, ya, tidak diterima ibadahnya. Ini penjelasan Ibn Rajab Al-Hanbali. Maka beliau mengatakan, adapun tidak dikabulkan doa orang ini salah satu contoh dari tidak dikabulkan ibadahnya. Ini salah satu contoh dari tidak dikabulkan ibadahnya, di antaranya tidak diterima doanya. Tidak diterima doanya. Bagaimana mau diterima? Makannya dari hasil yang haram. Minumnya dari hasil haram. Wa malbasu haram, pakaian dari hasil yang haram. Ada orang kerja di riba atau hasil haram, dia bilang, saya tidak mau makan. Tapi saya belikan yang lain. Sama aja. Belikan mobil, dia pakai juga mobilnya. Ya. Sama aja, hasil haram. Wa malbasu haram, kata Nabi, dia pakai pakaian yang haram. Dia pakai, tidak dia makan, tetap saja berpengaruh. Meskipun tidak dia makan. Sama, kalau dia dari hasil yang haram, dia tidak belikan makanan, tapi dia belikan mobil, belikan yang lain, belikan sofa untuk dia duduki, belikan rumah, sama saja dia pakai barang tersebut. Tidak akan diterima doanya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk memperhatikan apa yang dia makan. Jangan sampai dia makan dari hasil yang haram. Dan para ulama mengatakan, di antara bentuk makan dari hasil yang haram, terutama para pegawai, hati-hati, adalah seorang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerjanya. Contoh, harusnya kerja 8 jam sehari. Masuk jam 8, misalnya pulang jam 5. 8 sampai jam 5 berapa jam itu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 9 hari, jangan terlalu banyak. Jam 9 lah. Masuk jam 9 atau masuk jam 8 pulang jam 4 sore, 8 jam. Masuk jam 8 pulang, kontrak kerjanya dia tanda tangan, cari rezeki tanda tangan sama bosnya, masuk jam 8 pulang jam 4 sore. Tapi ternyata dia masuk jam 9 tiap hari. Pulang lebih cepat jam 3. Berarti tiap hari dia korupsi 2 jam. Dia kerja 6 jam, dia tidak kerja 2 jam. Berarti setiap hari 25% dari waktunya tidak dia gunakan untuk bekerja. Maka di akhir bulan kalau dia terima gaji penuh, maka ingat 25% dari gajinya haram, tidak boleh dia makan. 25% dari gajinya haram, tidak boleh dia makan. Harus dia kembalikan ke perusahaannya, ya, karena itu harta milik perusahaan. Ya, Makanya seorang hati-hati. Jangan sampai dia makan dari hasil yang haram. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama, baik pegawai negeri ataupun pegawai yang lainnya. Taib hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang berkaitan juga dengan adab-adab doa yang harus kita perhatikan agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, tatkala berdoa serius, jangan ragu-ragu. Kata Nabi SAW, la yakulanna ahadukum Allahumma ghufirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimul mas'alah. Kata Nabi SAW, janganlah sekali-sekali salah seorang berkata di antara kalian, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Tapi hendaknya seorang serius tatkala meminta. Jangan dia berdoa coba-coba, ya Allah ampunilah aku, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak boleh. Ya Allah rahmatilah aku, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya Allah berikan rezeki kepada aku, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak boleh ini. Seorang tatkala berdoa harus serius minta kepada Allah. Fa innallaha la mukriha lahu. Kata Nabi, karena Allah tidak ada yang merepotkannya. Allah mengabulkan doa, apa masalahnya bagi Allah? Kita kalau minta kepada orang, kita malu dan harus malu. Harus malu minta kepada orang. Kenapa? Kalau kita minta kepada orang, ya orang itu kita tahu meskipun dia kaya raya, finansialnya terbatas. Hartanya terbatas. Entahlah dia triliuner, dia miliarder, tetap aja uangnya terbatas. Kita minta sekali, dua kali, tiga kali, mungkin mudah. Lama-lama sulit juga bagi dia, karena dia ada keperluan, banyak keperluan, keperluan bisnisnya, dia ingin yang lainnya. Kita malu minta sama dia, karena kita tahu kemampuan dia terbatas. Tapi kalau minta sama Allah, enggak usah malu. Minta sebanyak-banyaknya. Tidak ada susah bagi Allah. Karena kekayaan Allah tanpa batas. Lihatlah dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqah sahaul lail wan nahar. Kata Nabi SAW, tangan Allah penuh dengan kekayaan. Tidak ada nafkah yang Allah berikan, tidak ada rezeki yang Allah berikan mengurangi kekayaan Allah. Tidak berkurang sama sekali. Sahaul lail wan nahar, setiap malam, setiap siang Allah senantiasa memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya, dan tangannya selalu penuh dengan rezeki. Ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian lihat apa yang Allah infakkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi? Betapa banyak kekayaan yang Allah berikan kepada makhluknya. Ya. Fa'innahu lam yaghib ma fi yadih. Sungguhnya semua yang Allah telah infakkan, yang Allah berikan kepada makhluknya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sampai sekarang tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Sebenarnya kadang-kadang saya lihat, ya, kalau dia turun, mau naik pesawat turun ke Jakarta, lihat rumah begitu, dari atas saya lihat rumah begitu banyak, begitu padat, manusia begitu banyak di Jakarta, ya. Jalan begitu macet, sudah dibikin tol-tol macet, semuanya macet, subhanallah. Tidak ada sawah, tidak ada ladang, tidak ada, di Jakarta tidak ada apa-apa, tapi orang semua kenyang, masya Allah, ya. Banyak makan, saya juga kadang-kadang dari mana bisa mengatur seperti rezeki. Antum nanti lihat hajian orang bertumpuk di Mekah. Betapa jutaan orang di Mekah. Semua makan, alhamdulillah, kenyang. Rezeki Allah kasih. Rezeki Allah kasih. Kadang kita lihat toko HP berjejer. 30 toko HP, semuanya bisa makan. Rezeki ini tidak ketukar dengan rezeki yang lainnya. Rezeki kita tidak ketukar dengan rezeki anak kita. Makanya Allah melarang tatkala seorang takut punya anak gara-gara takut enggak dapat rezeki, Allah tegur. Jangan kalian bunuh anak kalian, wala taqtul anfusakum. Jangan apa namanya? Wala taqtul auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, ya. Karena takut miskin. Kami beri rezeki kepada anak kalian, kepada kalian. Allah bagi rezekinya dua. Bukan rezeki kalian diambil oleh anak kalian, tidak. Allah beri rezeki kepada anak kalian, kepada kalian. Masing-masing rezekinya, tidak ketukar. Jadi rezeki Allah sangat banyak, kemudian tidak ada berkurang sama sekali. Dalam hadis qudsi, dalam hadis sahih Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasaluni fa ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Lau anna awwalakum wa akhirakum. Kalau manusia pertama dari kalian sampai yang terakhir. Dari Nabi Adam sampai manusia yang akhir hidup di hari kiamat. Entah berapa triliun manusia sampai hari kiamat. Entah berapa miliar manusia. Semuanya berkumpul. Bukan cuma manusia. Wa insakum wa jinnakum. Jin juga berkumpul. Jin banyaknya kayak apa kita enggak tahu. Semuanya berkumpul di satu dataran. Kemudian fasa'aluni, kemudian semuanya minta. Kamu minta apa? Minta semuanya. Jangan minta ini, minta ini, minta ini, minta tidak habis-habis. Minta, minta apa saja. Semuanya minta sebanyak-banyaknya. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Kemudian saya kabulkan seluruh permintaan mereka. Mana qasa dhalika mimma indi, maka tidak akan mengurangi kekayaanku. Illa kama yangkusul mikhyatu idha udkhilal bahra. Kecuali seperti jarum yang diletakkan di lautan kemudian diangkat. Untuk tahu jarum, laut itu sangat besar kita lihat. Jarum sangat kecil, sudah kecil sangat licin. Kalau letakkan air diangkat, mungkin tidak tersisa, akan netes juga jatuh ke bawah. Artinya ini perumpamaan yang Allah berikan, laut yang begitu luasnya, airnya begitu banyak, tidak terhingga kita lihat sampai pandang mata enggak habis-habis. Laut itu begitu luas, lebih luas daripada darat dataran. Kemudian jarum sangat kecil, kemudian licin, kalau kita masukkan di lautan kita angkat, air pun tidak tersisa. Itulah kira-kira, tidak mengurangi sama sekali. Ini perumpamaan, maksudnya tidak berkurang. Bagaimana berkurang? Allah tinggal kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, kalau kita tahu Rabb kita ternyata memiliki kekayaan yang tiada habisnya, tiada penghujungnya, maka tidak usah malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda malu minta kalau sama manusia. Malu minta sama orang, wah harus malu. Kalau minta sama Allah enggak perlu malu. Makanya kata Nabi SAW, la yakulana ahadukum, Allah maghfir in syi'ta, Allah marham in syi'ta. Janganlah sekali-sekali salah seorang berkata, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak, rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Hendaknya dia serius meminta, fa inna allaha la mukrilahu, tidak ada yang buat Allah terpaksa, enggak ada. Kayaknya enggak ada, Allah enggak enak, akhirnya kasih, enggak ada. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena minta kepada Allah apa yang kita perlukan. Kemudian di antara adab dalam berdoa disebut oleh para ulama adalah nidaan khafiyah dengan suara yang lirih. Tidak perlu kita teriak-teriak tatkala berdoa. Ya, tidak perlu kita teriak-teriak. Ada di sana zikir-zikir yang memang kita keraskan seperti bertakbir, seperti azan, seperti talbiyah. Namun pada asalnya hukum asalnya zikir tidak perlu dikeraskan tapi dengan suara yang lirih. Oleh karena tatkala para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang safar, kemudian mereka bertakbir, mengagungkan Allah, tapi suaranya besar, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kata Nabi, wahai para sahabatku, rendahkanlah suara kalian. Tidak perlu dikeras-keraskan karena kalian tidak menyeru zat yang tuli ataupun tidak hadir. Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Oleh karenanya kata Allah tadi tentang Nabi Zakaria, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia menyeru kepada Allah, berdoa kepada dengan suara yang lirih. Anda bersuara, ud'u rabbakum tadarruan khufiyah. Kata Allah, berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan wa khufiyah, dengan suara yang lirih. Ya, enggak usah teriak-teriak. Maka saya ingatkan kepada para hadirin, nanti kalau umrah, pas tawaf, pas sa'i, enggak usah teriak-teriak. Allah Maha mendengar. Ustaz, saya tidak tahu doanya. Ya diajar, tapi enggak usah teriak-teriak. Jangan bikin paduan suara. Pas hajian bikin paduan suara, pakai mic lagi, ya. Ramai mengganggu yang lain. Yang masing-masing punya doa masing-masing. Jangan kita ganggu saudara-saudara kita yang mungkin lagi khusyuk berdoa. Kalaupun suara-suara yang biasa, tidak usah sampai Rabbana, sampai teriak-teriak saya lihat. Sebagian saudara kita. Sampai menggema di tempat sa'i, jangan seperti itu. Allah Maha mendengar. Dan kita jangan ganggu orang lain. Ya. Jangan ganggu orang lain. Dan alhamdulillah kalau tawaf dan sa'i, insya Allah akan kita jelaskan, doanya bebas. Doanya bebas, ada cuma sebagian yang perlu dihafal, tidak banyak. Dalam tawaf cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sisanya kemudian bebas, ya. Enggak usah bikin paduan suara, Rabbana Rabbana atina atina fid dunya rame-rame. Orang juga sudah hafal semuanya. Enggak usah rame-rame, ya. Enggak usah rame-rame, ya. Jadi seorang tatkala berdoa dengan suara yang lirih, berbisik-bisik, dan yakin Allah Maha mendengar dengan apa yang dia ucapkan. Ya. Kemudian di antara adab dalam berdoa, husnudzon, bahwasanya Allah akan kabulkan. Dalam hadis kata Nabi SAW, udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian yakin Allah akan mengabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan menerima, mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Jadi seorang tatkala berdoa dia husnudzon. Ingat, doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Bukan senjata terakhir, senjata pertama. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya selalu berdoa, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, selalu berdoa. Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Sebagian kita menjadikan doa senjata terakhir, tidak, kita harusnya doa senjata awal. Kita mau kerja, kita mau tekan kontrak, kita mau ketemu dengan apa namanya pembeli, berdoa sejak awal. Bukan terakhir kalau sudah enggak bisa apa-apa berdoa, ini salah. Jadi doa itu silahul mukmin, senjata orang mukmin yang dia bawa sejak awal, bukan dia gunakan terakhir, enggak. Ini doa adalah senjata yang paling kuat. Doa adalah perkara yang sangat menakjubkan. Banyak perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau seluruh pintu dunia tertutup, pintu langit tidak akan pernah tertutup. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Atahza' biddu'a'i wa tasdarihi, wa ma tadri ma sana'ad du'a'u." Apakah kau meremehkan doa? Apakah kau menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidha'u. Sungguhnya doa itu terutama yang dipanjatkan di malam hari seperti anak panah yang dilepaskan di malam hari. Satu saat akan mengenai itu sasarannya meskipun butuh waktu. Ya. Jadi doa itu ya adalah senjata utama dan kita harus husnudzon tatkala berdoa. Doa pasti dikabulkan. Ya. Namun tentunya terkadang pengabulan doa tidak sesuai dengan apa yang kita minta karena Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada diri kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang dalam doa tersebut bukan tidak ada dosanya, bukan doa untuk dosa dan bukan doa untuk memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan kabulkan doanya dengan salah satu bentuk pengabulan. Ada tiga bentuk pengabulan. Ya. Yang pertama, an yu'ajjila lahu, Allah mengkabulkan doanya sebagaimana dia yang minta. Allah kabulkan di dunia. Yang kedua, an yadakhiraha lahu fil akhirah, Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah kabulkan di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa anhu minasu'i mithlaha, Allah menghilangkan keburukan darinya semisal apa yang dia minta. Semisal apa yang dia minta. Jadi doa itu pasti dikabulkan, tapi pengkabulannya salah satu dari tiga bentuk. Para sahabat tatkala mendengar hadis ini mereka berkata, "Idza nukthir ya Rasulullah." Kalau ternyata doa selalu dikabulkan, kalau begitu kita perbanyak doa saja. Kata Nabi, "Allahu akthar." Ya, tidak ada masalah bagi Allah. Kalian minta-minta tidak ada susahnya bagi Allah untuk mengabulkan. Jadi seorang tatkala berdoa, husnudzon. Ya. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inni la ahmil hamal ijabah wa innama ahmil hamad du'a." Aku tidak memikirkan tentang pengabulan, tapi kapan aku berdoa? Kapan aku berdoa? Kalau kita berdoa, pasti dikabulkan. Dan doa itu taruhlah tidak dikabulkan, tetap berpahala. Karena di antara ibadah yang agung adalah berdoa. Makanya orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang sering berdoa. Tatkala kalau dia sering berdoa, menunjukkan dia senantiasa butuh kepada Rabb-nya. Dan tatkala Allah tahu seorang hamba senantiasa butuh kepada Rabb-nya, Allah senang dengan hamba ini. Allah cinta kepada hamba ini. Kenapa? Hamba ini membuktikan dia seorang hamba. Selalu butuh kepada Tuhannya, penciptanya. Ya. Maka para hadirin, kalau kita berdoa, ya, kita yakin pasti dikabulkan. Terkadang Allah tidak kabulkan sesuai permintaan kita. Kenapa? Karena ada maslahat yang Allah kehendaki. Saya contohkan. Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam adalah orang yang paling mulia di zamannya. Orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah uji dia terpisah dari putranya Nabi Yusuf alaihi salam. Waktu putranya hilang darinya, Nabi Ya'qub tentunya sedih dan dia berdoa kepada Allah agar dikembalikan putranya oleh Allah. Tetapi subhanallah tidak dikabulkan. Kapan dikabulkan? Setelah puluhan tahun berikutnya. Ada yang mengatakan setelah 80 tahun, ada yang mengatakan setelah 40 tahun, ada yang mengatakan belasan tahun. Baru Yusuf dikembalikan, bertemu kembali dengan bapaknya. Kenapa Allah tidak kabulkan segera? Karena ada maslahat yang Allah tahu yang Nabi Ya'qub tidak tahu. Kalau seandainya Nabi Yusuf, begitu Nabi Ya'qub kehilangan putranya, dia berdoa langsung kembali, Nabi Yusuf kembali tidak jadi apa-apa. Tapi Allah punya kehendak, Nabi Yusuf tidak kembali dulu, agar melalui berbagai macam ujian sampai menjadi seorang menteri bendaharawan di kerajaan Mesir. Jadi terkadang kita berdoa tidak langsung dikabulkan, karena Allah tahu ini kurang maslahat bagi kita. Seorang mungkin berdoa, "Ya Allah, ya lancarkanlah proyek saya. Ternyata tidak lancar. Kenapa? Ya Allah berkehendak. Kalau lancar mungkin kau lupa diri. Kalau lancar mungkin kau lupa sholat, lupa ibadah. Kalau lancar mungkin kau kurang berdoa kepada Allah. Kalau lancar mungkin kau kurang bersyukur kepada Allah. Maha tahu. Ada orang berdoa, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku. Tidak dilunaskan oleh Allah. Kenapa? Allah tahu kalau hutangnya lunas, dia tidak lagi berdoa kepada Allah. Maka dibiar utangnya tidak lunas. Sehingga dia terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, seorang hendaknya husnudzon kepada Allah tatkala berdoa. Di antara adab dalam berdoa adalah berwudu dan menghadap kiblat. Seorang kalau bisa berwudu menghadap kiblat lebih baik tatkala dia berdoa. Namun jika tidak dalam kondisi berwudu, tidak menghadap kiblat juga tidak mengapa. Ini hanyalah perkara-perkara yang sunnah dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian saja apa yang kita sampaikan pada kajian kita pada malam hari ini. Dan insyaAllah besok subuh juga ada kajian bersama sahabat saya, Dr. Abdullah Roy Grafika, ya, di tempat yang sama, ba'da subuh. Dan besok lagi saya akan sampaikan, ya, mudah-mudahan masalah fikih haji, besok ba'da maghrib, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Barang siapa yang di masa lampau pernah melakukan halal yang haram, ya, entah riba yang lainnya, ya, bagaimana sementara hartanya tetap masih ada sama dia, ya. Maka kata para ulama, barang siapa yang makan riba, kaya dari hasil riba, kalau dia bertobat, falahu ma salaf, maka tidak mengapa, dia sudah bertobat. Ya, tapi jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Kalau dia bertobat, falahu ma salaf, maka bagi dia yang telah lalu. Dia mungkin pernah kerja di bank konvensional misalnya, kemudian memiliki harta, memiliki aset, dia bertobat kepada Allah, maka asetnya tidak apa, dia olah sebagai usaha dia sebagai modal, tidak jadi masalah. Tapi dia harus bertobat kepada Allah, ya, karena sebagian orang, nantilah saya bertobat, nanti saatnya saya keluar. Kapan? Ya, tunggu pensiun. Itu namanya bukan keluar, namanya dikeluarkan. Jadi seorang berusaha, kalau punya praktek, melakukan praktek riba, berdoa sebelum ajal menjemputnya. Tapi ada lagi yang bertanya, silakan. Salam telapak. Apakah bisa terjadi apa? Doanya apa? Coba ceritakan. Doa tidak diterima. Terus? Kemudian kita beri sedekah kepada anak. Terus? Tatkala kita berdoa, ya, kita jangan suudzon dulu. Doa saya tidak dikabulkan. Makanya mending saya suruh anak kita yang berdoa. Jangan, ya. Ya, kita bisa jadi sebabnya. Kita tatkala membantu orang, kita juga jangan terlalu berharap sama mereka. Misalnya saya bantu Ustaz, jangan berharap Ustaz doain saya. Tidak perlu. Kita berdoa, ya, saya berbuat baik, Allah yang suruh. Ya. Kita bantu anak yatim. Yaudah, kita tidak usah bilang, doain saya, doain tidak usah. Kita bantu dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan sebab kita membantu mereka, doa kita dikabulkan. Dan orang, anak-anak itu, orang-orang baik, kalau tidak, dia tahu berterima kasih. Meskipun kita tidak minta doa, dia akan doain kita. Meskipun kita tidak minta doa, maka dia akan doain kita. Maksud saya, latih diri kita untuk tidak berharap sama orang, ya, latih diri kita. Dan bisa jadi kalau anak yatim doain kita dikabulkan doanya, ya. Ya. Terkadang kita bisa berhasil bukan karena kita dan juga bukan karena doa kita, tapi ternyata doa orang tua kita, doa istri kita, doa anak kita yang mungkin lebih khusyuk daripada kita, banyak sebab kita berbuat baik sama mereka. Ya. Tapi ada lagi yang bertanya.